إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين جماعة المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan terus-menerus. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang pernah kita sampaikan yang kita ambil dari kitab Al-Usulut Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada penjelasan al-musannif bahwasanya ar-rabb Tuhan maknanya adalah al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi atau yang diibadahi. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rabb yang sebenar-benarnya dan ialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang mana ia yaitu Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang luas. Wassamaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i maa'a فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَانِ رِزْقًا لَكُمْ, dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit air hujan, kemudian Allah tumbuhkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Wa'antum ta'alamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya ialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi, Kemudian Allah membawakan beberapa bukti-bukti, dalil-dalil yang kuat berupa hal-hal yang berkaitan dengan rububiyatullah. Karena rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil terkuat, alasan terkuat untuk kita menegakkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, yang pertama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita sekalian dan juga yang menciptakan orang-orang yang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berdalilkan dengan al-khalqu, berdalilkan dengan penciptaan, yang mana penciptaan merupakan rububiyahnya Allah. Allah jadikan alasan ini supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana mungkin manusia tatkala menyadari hal ini mereka mau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada pepohonan, kepada bebatuan, padahal pepohonan dan bebatuan bukanlah yang menciptakan mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang faham akan ayat ini dia mau berdoa kepada wali-wali, mau memanjatkan hajatnya kepada orang-orang yang ada di makam yang telah wafat, padahal mereka bukanlah orang yang menciptakan dia dan tidak bisa menciptakan sedikit pun, apalagi dapat menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia, anda dan orang-orang sebelum anda, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berdalilkan atas tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang selanjutnya adalah allazi ja'ala lakumul ardha firasha. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan luas untuk kalian. Bagaimana mungkin kalian mau, bagaimana mungkin kalian menyembah bebatuan-bebatuan, berhala-berhala, padahal mereka bukanlah yang menjadikan bumi untuk kalian dan bukan menciptakan bumi untuk kalian. Yang menciptakan bumi sebagai hamparan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian meninggalkan peribadatan kepadanya? Dan di sini ada faedah barakallahu fikum yang kemarin kita sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala beliau ia berfirman, Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan datar. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya bumi adalah datar. Akan tetapi hal itu tidak menafikan bahwasanya bumi adalah bulat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tatkala ditanya apakah bumi itu datar atau bulat, beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul ardha firasha." Allah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan datar. Akan tetapi hal itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Dikarenakan begitu luasnya bumi sehingga walaupun dia bulat, dia terlihat seperti dataran. Dia terlihat seperti dataran, firasy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berdalilkan dengan hal selanjutnya, was-samaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa taala lah juga yang menciptakan langit sebagai bangunan yang kokoh untuk kalian. Bagaimana mungkin kalian menyembah kepada selain Allah, padahal yang kalian sembah tidak dapat menciptakan seekor alat pun, apalagi menciptakan langit yang begitu luas dan kokoh ini. Allah ciptakan tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai saqaf, atap bumi. Was-samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamaraati rizqan lakum. Dan Allah jugalah ialah yang menciptakan atau yang menurunkan dari langit air hujan sehingga Allah tumbuhkan dengan air hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, Bagaimana mungkin kalian menyembah kepada selain Allah, padahal mereka tidak mampu untuk menurunkan air hujan, bahkan mereka lah yang membutuhkan air hujan. Nah, fala taj'alu lillahi andada. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh manusia dengan perkara-perkara tersebut, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk kalian, Allah yang menurunkan hujan untuk kalian, kemudian Allah berpesan, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, karena itu adalah perkara yang tidak layak untuk dilakukan. Itu merupakan bentuk kezaliman yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Kezaliman berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diciptakan dirinya, sudah diberikan rezeki untuknya, disiapkan bumi ini untuknya, langit juga diciptakan untuknya, akan tapi menyembah kepada selain Allah, ini namanya tidak berterima kasih. Ini namanya kezaliman. Membalas kebaikan dengan keburukan, itu adalah kezaliman. Dan kezaliman terbesar adalah kesyirikan, kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan di dalam tafsir ayat ini, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Zat yang menciptakan semua ini, yaitu zat yang melakukan semua ini, yang menciptakan kalian, yang menciptakan bumi dan langit untuk kalian, yang menurunkan hujan, zat yang melakukan itu semua, huwal mustahiqqu lil ibadah, adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, ikhwani fi din, a'azani ma'azakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengannya. Sebelum kita memasuki macam-macam ibadah yang disebut dalam musannif rahimahullah, kita langkah bagusnya untuk memahami terlebih dahulu definisi daripada ibadah itu sendiri. Para ulama menyebutkan banyak definisi untuk ibadah, dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu yang namanya ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala ridai, baik itu berbentuk ucapan atau berbentuk perbuatan yang zahir atau yang berada di batin. Itu adalah definisi ibadah, sebuah nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Sekarang sebuah pertanyaan, barakallahu fikum, bagaimana kita mengetahui bahwasanya sebuah amalan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dengan sebuah amalan, maka itu tanda bahwasanya amalan tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melakukan amalan tersebut, itu sebagai tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan tersebut. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mengamalkan amalan tersebut, maka itu sebagai tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan tersebut. Nah, dari situlah kita tahu mana amalan yang dicintai oleh Allah dan mana yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga semua amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Tidak diperbolehkan untuk diserahkan, diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi ibadah secara ringkas. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, وأنواع العبادة التي أمر الله بها, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, di antaranya adalah mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Ini tiga ibadah yang paling besar yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah Islam. Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu definisi Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu adalah definisi daripada keislaman. Dan Islam ini memiliki lima rukun yang pokok, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan rukun-rukunnya. Al-Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamish shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa itai zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, dan engkau berpuasa bulan Ramadhan. Wa haji baitil haram, dan engkau berhaji ke baitul haram. In istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Itu adalah lima rukun Islam yang sangat mendasar. Apabila lima rukun ini seorang hamba mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Seorang bersyahadat akan tapi memandang tidak wajibnya sholat lima waktu, maka dia kafir. Seorang bersyahadat, seorang melaksanakan sholat akan tapi dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir, walaupun dia melakukannya. Apabila ia menentang dengan hatinya akan kewajiban rukun-rukun Islam, dia kafir. Nah, Islam adalah ibadah yang dilakukan atau dimulai dengan seseorang mengucapkan syahadat, asyhadu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan pahala Islam terus mengalir tatkala seseorang berkeyakinan dengan keyakinan Islam dan tidak meninggalkan keislamannya. Dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia di rumah, dia safar, atau bahkan dia sedang melakukan hal-hal yang mubah, pahala Islam terus mengalir padanya selama dia meyakini keyakinan-keyakinan Islam dengan sepenuhnya. Kemudian barakallahu fikum, ibadah yang kedua yang terbesar yang disebut dalam sunnah rahimahullah taala adalah al-iman. Iman dengan mengamalkan rukun-rukunnya. Sebagaimana disebut dalam hadis Jibril, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya keimanan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan konsekuensinya. Wa malaikatihi, dan engkau beriman tentang adanya malaikat beserta konsekuensinya. Wa kutubihi, dan engkau beriman terhadap kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala beserta konsekuensinya. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir atau kepada rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada rasul-rasul Allah beserta menjalankan konsekuensinya. wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, mempercayai bahwasanya dunia ini akan berakhir dengan ditegakkannya hari kiamat, engkau mengimaninya dan menjalankan konsekuensinya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan engkau juga beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk beserta menjalankan konsekuensinya. Adapun konsekuensi daripada keimanan insyaallah akan disebutkan di pertengahan kitab yang kita bahas. Nah. Wal ihsan, dan ibadah selanjutnya yang paling besar dalam Islam adalah ibadah yang dinamakan dengan ibadah ihsan. Ihsan definisinya adalah disebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lemah di Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam takun tarah, seandainya engkau tidak mampu untuk melakukannya, fa'innahu yarah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasimu. Inilah al-ihsan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar fokus dan khusyuk, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia tidak mampu untuk fokus dengan tingkat yang seperti itu, dia tidak mampu untuk khusyuk dalam ibadahnya sekhusyuk tingkat yang pertama daripada tingkat ihsan, maka dia masih bisa mendapatkan ibadah ihsan dengan muraqabatullah, beribadah dengan merasa yang senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah definisi ihsan. Islam, iman dan ihsan merupakan ibadah yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi hamba-hambanya. Dan ibadah tidak terbatas pada tiga ini saja. Al-Musannif rahimahullah kemudian menyebutkan macam-macam ibadah yang lain. Wa minhu du'a wal khauf war raja wat tawakkul war raghbatu war rahbah. Dan termasuk di antara ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan definisinya. Wal khauf, dan termasuk ibadah adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap hukumannya, rasa takut terhadap adabnya, itulah ibadah. Waraja, dan termasuk ibadah juga adalah roja, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ia melakukan ibadah. Watawakul, dan juga termasuk ibadah adalah tawakal. Warohbah, rohbah artinya mirip-mirip dengan roja, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Warohbah, maknanya mirip-mirip dengan al-khawf, mengkhawatirkan atas dirinya akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-khusyuk, dan termasuk ibadah juga adalah al-khusyuk, fokus dalam ibadah, tenang. Wal-khusyah, rasa khawatir dan takut kepada Allah. Wal-inabah, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya bertaubat tatkala melaksanakan, tatkala melakukan dosa. Wal-isti'anah, dan termasuk ibadah juga adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-istighathah, meminta pertolongan yang emergensi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adzabahu, dan menyembelih sembelihan-sembelihan. Wa'nadru, dan bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah, dan selain dari hal ini, dari jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kullu halillah, semuanya hanya diperbolehkan untuk diserahkan dan diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya gak boleh diserahkan kepada selain Allah, gak boleh diserahkan kepada wali-wali. Khaufnya tidak boleh diserahkan kepada jin-jin. Rojanya tidak diperbolehkan untuk digantungkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tawakalnya dan seterusnya. dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semuanya hanya diperbolehkan untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa dalilu qaulu taala, dan dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Kalian menyembah Allah, kemudian kalian menyembah selain Allah, jangan. Tafsir ayat ini barakallahu fikum, tafsir ayat wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama, masjid di sini maknanya adalah bumi yang Allah hamparkan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan dijadikan untukku, seluruh bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat sujud, wa tahura, dan juga dijadikan sebagai alat bersuci. Dari sini barakallahu fikum, tafsir yang pertama daripada kata masjid adalah seluruh bumi ini, yang mana bumi ini adalah tempat yang bisa untuk dilaksanakan ibadah sujud di sana. Nah, sehingga dimanapun kita berbuat syirik, jangan. Ingat, bumi yang Anda pijak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyembah kepada selain Allah di bumi Allah. Tafsir yang kedua, makna masjid di sini adalah a'dha'us sujud, anggota badan yang dilakukan, yang digunakan untuk bersujud, yaitu kedua tangan, kemudian kedua kaki, kemudian jabhah, dahi, dan seluruh muka digunakan untuk bersujud oleh seseorang. Tidak diperbolehkan untuk digunakan apa yang Allah ciptakan untuk kita ini, tangan kita, kaki kita, kemudian jabah kita, dahi kita, tidak diperbolehkan untuk digunakan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir al-masjid, atau dua tafsir al-masjid yang disebut oleh para mufassirin. Kemudian beliau melanjutkan barakallahu fikum, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, dan barang siapa yang berani memalingkan sedikit saja dari peribadatan, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah seorang yang musyrik, dan dia adalah seorang yang kafir. Nah, siapapun yang mempersembahkan ibadah yang sudah kita sebutkan tadi dan segala jenis ibadah yang ada kepada selain Allah, maka dia difonis sebagai seorang musyrik dan difonis sebagai seorang yang kafir. Ini adalah fonis umum. Akan tapi tidak bisa kita tetapkan kepada seluruh orang. Tatkala melihat salah satu kaum muslimin, dia berdoa kepada wali fulan, maka kita katakan musyrik kafir. Nah, hukum secara perorangan ini berbeda dengan hukum secara umum, tidak bisa disamakan. Secara umum kita mengatakan bahwasanya siapapun yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, kafir, musyrik. Akan tapi apabila ada seorang yang melakukan hal ini, kita tidak bisa langsung vonis dia sebagai seorang kafir musyrik. Bisa jadi dia melakukannya karena kebodohan. Bisa jadi bisa jadi dia melakukannya dengan keterpaksaan atau dengan latah mengikuti nenek moyangnya, dia belum paham ilmunya, bisa jadi. Sehingga kita tidak bisa vonis si fulan yang mempersembahkan doanya atau contohnya kepada selain Allah, kita tidak bisa vonis secara langsung dia sebagai seorang kafir. Nah, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil hukum ini yaitu hukum kekafiran siapapun yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia menyembah Allah, maka dia tidak memiliki bukti sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan perbuatannya. Fa inna ma hisabu inda rabbih, perhitungannya diserahkan kepada Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan orang-orang yang menyembah Allah, kemudian menyembah kepada selain Allah, berjalan bersama berbarengan. Ya, berjalan secara berbarengan. Seorang sholat, sholat duhur, kemudian di sholat asarnya dia menyembah kepada wali. Atau seorang sholat lima waktu untuk Allah, akan tapi tatkala punya hajat dia minta kepada makam wali. Itu namanya menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Allah namakan sebagai seorang musyrik. Allah namakan sebagai seorang kafir. Tidak bermanfaat ibadah yang ia lakukan. Si fulan zakat setiap tahunnya rajin. Si fulan senantiasa menyembelih kurban. Si fulan senantiasa sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dia bertawakalnya tidak kepada Allah. Dia bertawakalnya kepada jimat, bentuk gelang yang ada di tangannya. Maka dia musyrik. Tidak bermanfaat amalan-amalan yang dia lakukan di dalam Islam, karena semuanya terhapus disebabkan karena kesyirikannya. Nah, lantas bagaimana dengan seorang yang tidak kenal Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah menyembah Allah, hanya menyembah kepada patungnya, menyembah kepada dewanya? Ini lebih musyrik. Ini lebih musyrik, barakallahu fikum. Kesyirikannya lebih besar. Seperti orang-orang ya beragama dengan agama Buddha, ibadahnya hanya kepada dewa-dewa dan patung-patung mereka, tanpa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesyirikannya lebih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berpesan di dalam Al-Quran, wala tajidanna asyadda adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraf. Dan engkau pasti akan mendapati orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin adalah orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Sehingga apabila mereka berbuat makar, mereka menghina, mereka menindas, mereka berusaha untuk meruntuhkan agama, keyakinan, kualitas iman kaum muslimin, maka adalah perkara yang tidak kita heran. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersabda dalam Al-Quran, orang yang paling besar permusuhannya kepada kalian adalah para penyembah berhala. Itu pasti. Wal Yahud, dan yang paling besar permusuhan kepada kalian adalah orang-orang Yahudi. Terbukti orang-orang Yahudi dengan begitu gencarnya melakukan propaganda-propaganda untuk menjatuhkan kaum muslimin, kualitas keimanan mereka dan kuantitas kaum muslimin itu sendiri. Begitu orang-orang musyrik bekerja sama, tidak berpangku tangan mereka, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, berusaha untuk menjatuhkan keberadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada, membantai kaum muslimin, memberikan makar kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Karena mereka adalah memang orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum muslimin, sebagaimana sudah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Kemudian barakallahu fikum, Al-Musannif rahimahullahu taala mulai menyebutkan dalil-dalil ibadah yang beliau sebutkan di awal, di mana beliau menyebutkan di antara jenis ibadah adalah doa, khauf, roja, tawakul. Kemudian beliau di sini akan merinci menyebutkan dalil-dalil ibadah tersebut. Kenapa doa dikatakan sebagai ibadah? Beliau ingin membawakan dalil-dalilnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya sehingga perkara tersebut menjadi sebuah ibadah. Wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, ini dalil untuk doa. Doa adalah ibadah, dalilnya wa fil hadis, dalam hadis addu'a ummul ibadah. Yang namanya doa adalah otaknya ibadah. Walaupun hadis adalah hadis yang dhaif, dan yang sahih adalah lafaz yang berbunyi addu'a huwal ibadah. Yang namanya doa adalah ibadah. Rasul alaihi salatu wasalam beliau menekankan bahwasanya namanya doa adalah ibadah, tidak diperkenankan untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu qauluhu taala, dan dalil dari Al-Qur'an yang menjadi dalil bahwasanya doa adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah apa yang kalian butuhkan kepadaku. Mintalah keselamatan dunia dan akhirat kalian kepadaku. Jangan sungkan-sungkan untuk memanjatkan hajat kalian kepadaku, dan jangan sungkan-sungkan untuk mengangkat tangan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah memerintahkan, kemudian Allah memberikan balasan yang sangat besar apabila kita mampu untuk melakukannya dan kita mau untuk melakukannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Astajib lakum. Allah menjanjikan siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, selama ia melakukan asbab, dia melakukan sebab-sebab bagaimana doa itu bisa dikabulkan. Di antaranya adalah dia melakukannya, dia berdoa di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, seperti dia waktu di antara adzan dan iqamat, kemudian waktu di sepertiga malam dan seterusnya, atau di hari Jumat ba'dal asr, di waktu-waktu istijabah. Kemudian seorang yang berdoa juga agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia harus menjauhi makanan dan minuman yang haram. Menjauhi dengan sebenar-benarnya makanan dan minuman yang haram. Mencari ma'isyah, mencari rizki dari rizki yang halal. Jangan cari rizki yang haram. Jauhi riba, jauhi as-sariqah, pencurian. Jauhi aklul mal bidzulmi, memakan harta manusia dengan kezaliman. Jauhi itu semua. Itu merupakan bentuk kezaliman. Itu merupakan bentuk kezaliman. Dan harta yang haram jelas-jelas dapat menghalangi pengkabulan doa. Di mana Allah Subhanahu Rasul alaihi salatu wasalam beliau pernah bercerita, ketika rajulan Asy'ats akbar yamudduhu yadayhi ila as-sama' wa qala ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bi haram fa ana yustajab lahu. Maksudnya di sana ada seorang yang dalam keadaan safar, lusuh, kotor, berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala memanjatkan hajatnya. Lihat, barakallahu fikum, mengangkat tangan itu merupakan sebab pengabulan doa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yastahyi idza rafa'a 'abdu ilayhi tsumma raddahu sifra. Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah kemudian Allah kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Jadi tidak dikabulkan. Itu yang namanya mengangkat tangan tatkala berdoa merupakan sebab pengabulan doa. Safar merupakan waktu doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang rusuh, berdebu dan seterusnya ini juga merupakan bentuk penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan sebab pengabulan doa. Akan tapi barakallahu fikum, orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini keadaannya. Mat'amu haram. Dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabu haram. Yang minum dengan minuman yang haram. Wa malbasu haram. Dia memakai pakaian dengan pakaian yang dibeli dari harta yang haram. Wa ghudiya biharam. Dan dia dibesarkan dengan gizi yang haram. Fa'ana yustajabulah. Lantas bagaimana doanya akan dikabulkan? Padahal sudah dilakukan di sana sebab-sebab yang dapat Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dengannya, akan tapi ada perkara-perkara yang dapat menghalangi pengabulan doa. Yaitu apa? At-ta'am al-haram wal mashrabul haram wal kiswatul haram, makanan haram, kemudian minuman haram, pakaian haram. Baik itu jenisnya, zatnya, atau diambil dari harta yang haram, dari cara pengambilannya bukan dari segi zatnya. Contohnya memakai pakaian seperti ini, pakaian-pakaian yang bukan sutra, bagi laki-laki adalah perkara yang mubah. Akan tapi tatkala pakaian ini dibeli dari harta yang diambil, yang dicari dari harta riba contohnya, maka pakaiannya menjadi pakaiannya yang haram. Atau pakaiannya dibeli dari hasil uang curian, maka pakaiannya adalah pakaian yang haram. Makanan roti adalah makanan yang mubah. Akan tapi tatkala roti ini dibeli dari harta yang didapatkan dari pencurian atau dari harta riba, maka makanan roti tersebut jadi makanan yang haram untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Tatkala seorang memakannya, maka dia telah melakukan perkara yang dapat menghalangi pengkabulan doa. Atau barakallahu fikum, bisa juga maksudnya di sini makanan haram, minuman haram, pakaian haram adalah makanan, minuman, dan pakaian yang haram secara zatnya. Contohnya daging B2. Tatkala seorang dibesarkan dengan daging tersebut, dikhawatirkan doanya tidak akan dikabulkan. Atau seorang minum dengan minuman yang zatnya haram, yaitu seorang minum khamar contohnya. Itu juga bisa menjadi sebab penghalang dikabulkannya doa. Atau dia memakai pakaian yang haram untuk dipakai secara zatnya, seperti pakaian sutra untuk kaum pria, itu juga bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi pengabulan doa. Atau pakaian yang berwarna merah polos, tidak ada coraknya, ini juga pakaian yang haram untuk dipakai, bisa jadi, dan bahkan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang dia panjatkan tatkala dia memakai pakaian tersebut. Barakallah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuk kalian. Ini sebuah janji. Tidak akan merugi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan bisa saat itu atau beberapa waktu selanjutnya, atau tidak Allah kabulkan, dan yang namanya doa itu ibadah, sehingga dia bisa mendapatkan pahalanya di akhirat nanti. Nah, sehingga tidaklah merugi seorang yang memanjatkan hajatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau melakukan ibadah kepadaku. Dikatakanlah di tafsir ibadah di sini adalah doa. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Orang yang tidak mau berdoa, malah Allah Subhanahu wa taala ancam. Dalam hadis yang lain, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Sehingga barakallahu fikum, luangkan waktu kita untuk memanjatkan hajat-hajat yang ada pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap sujud kita, kita panjatkan doa kepada Allah untuk keselamatan diri kita, keselamatan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, anak istri kita. Doakan selamat dunia dan akhirat, selamat di dunia dari kesesatan, dari penyimpangan, dan selamat di akhirat dari api neraka. Diberikan keselamatan dengan al-jannah, di dunia diselamatkan dengan istiqamah, dan seterusnya. Minta untuk diri antum, minta untuk keluarga antum, orang-orang yang berada di bawah tanggungan antum. Tidak ada yang menjamin, menjamin barakallahu fikum, seorang akan istiqamah. Tidak ada yang menjamin seorang akan wafat dalam keadaan muslim. Tidak ada yang menjamin. Kita hanya melakukan sebab. Semoga dengan sebab ini menjadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam adalah berada di akhir hayat kita, dan keselamatan berada pada diri kita tatkala kita wafat nanti. Sehingga jangan pelit-pelit untuk meluangkan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua setiap hari punya hajat. Kita semua setiap hari punya problem. Kita semua setiap hari punya masalah, pasti. Panjatkan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Problem dalam keluarga, problem keuangan, problem pekerjaan, dan seterusnya. Panjatkan kepada Allah. Jangan kira Allah tidak dengar. Allah akan mendengarkan, Allah akan memperhatikan, dan Allah akan mengabulkan tatkala engkau benar-benar berdoa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kefokusan. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Nah, Allah taala a'la wa a'lam. Itu ibadah yang pertama yang sebuah musannif dalil-dalil tentang ibadah doa. Insyaallah dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya akan disebutkan di situ dalil tentang ibadah khauf, dalil tentang ibadah roja, dan definisi khauf serta roja, dan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu taala ala wa'alam. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Jazakumullahu khair. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Yang pertama, ciri-ciri amalan itu diterima. Barakallahu fikum, ciri-ciri amalan diterima adalah pengaruhnya pada gerak-gerik kita di setiap hari. Itu ciri-ciri ibadah diterima. Di mana Allah Subhanahu wa taala contohnya mengatakan innas salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga ini merupakan tanda apabila salat seorang itu diterima. Apabila seorang melaksanakan salat kemudian dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, maka itu merupakan tanda amalan sholatnya diterima. Dan apabila seseorang melaksanakan sholat, akan tapi dia tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, itu menjadi tanda sholatnya bisa jadi tidak diterima dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, tanda-tanda amalan diterima itu dilihat dari gerak-gerik seseorang di hari-harinya. Nah, kemudian barakallahu fikum, cara untuk menghindari kemaksiatan baik dari hati atau dari anggota tubuh kita adalah dengan mempelajari perkara tersebut adalah kemaksiatan dengan dalil-dalilnya. Kemudian apabila ada hadis atau ayat yang mengancam orang-orang yang berbuat dengan perbuatan tadi, maka kita baca dan kita renungi, dan terus kita baca, terus kita renungi, supaya kita semakin yakin dan kita semakin takut. Kemudian barakallahu fikum, menjauhi perkara-perkara yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan tadi. Kemudian mencari kawan yang soleh yang senantiasa bisa menasihati kita untuk menjauhi kemaksiatan tadi. Dan juga yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan maksiat tadi. Itu secara ringkasnya, tidak kita perinci. Karena kalau diperinci itu mungkin bisa satu majelis. Nah, itu al-muhim barakallahu fikum, pelajari dengan dalilnya bahwasanya perkara tersebut adalah kemaksiatan. Kemudian baca dalil-dalil yang mengancam perbuatan tersebut. Kemudian cari kawan yang saleh yang dapat menasihati untuk meninggalkan amalan tersebut. Kemudian jauhi wasail, perantara-perantara yang dapat mengantarkan engkau kepada perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan engkau dari perbuatan tersebut. Nah, itu saya kira cukup. Jazakumullah khair. Wallahu taala wa a'lam.